nggak kedengeran. Kemudian Syekh Utsaimin membahas al-jahiliyah nisbatan ila ma kana qabla risalah. Jahiliyah yang dimaksud adalah zaman, zaman di mana zaman tersebut belum ada risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah zaman jahiliyah. Adapun setelah Nabi diutus, maka tidak ada lagi zaman jahiliyah. Maka tidak boleh kita katakan sekarang ini zaman jahiliyah modern misalnya, tidak boleh. Tidak boleh. Sudah tidak ada lagi zaman jahiliyah. Sudah selesai semenjak Nabi Muhammad SAW diutus. Adapun perbuatan jahiliyah, ada. Sifat-sifat jahiliyah ada, orang yang mempunyai sifat jahiliyah ada, tetapi kematian, hujan dihubungkan dengan bintang-bintang, kami diberi hujan karena bintang anu, ya, membanggakan keturunan, mencela keturunan orang lain, ini sifat jahiliyah. Kata Nabi akan dilakukan oleh umat. Termasuk yang tadi kita bahas. Ya, adapun secara zaman sudah berubah. Wa summiyat bidzalika li annahum kanu ala jahlin 'adzim. Dan disebut dengan al-jahiliyah, kebodohan, karena mereka manusia di hari itu, terutama di Mekah, dalam keadaan kejahilan yang besar, yang nyata. Apakah mereka kenal Allah? Kenal. Apakah mereka menyembah Allah? Menyembah. Apakah mereka memohon kepada Allah? Memohon. Tapi disebut mereka jahil. Karena apa? Mereka kenal dengan Allah. Keliru. Namanya betul Allah, tapi sifat-sifatnya mereka keliru. Maka ini jahil. Menyembah Allah betul, tapi bersamaan dengan itu mereka membesarkan berhala-berhala itu. Mereka mendekatkan diri kepada Allah lewat berhala-berhala itu. Bagaimana awal Az-Zumar mereka mengatakan ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu, kami hanya jadikan berhala itu sebagai alat, wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini jadi. Maka sebagian kaum muslimin saudara-saudara kita di negeri kita ini juga jahil. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang seperti ini, mendekatkan diri kepada Allah lewat kubur-kubur orang. Qawluhu yu'badu sifatun li qawlihi watan wa huwa bayanun lil waqi' li anna al awthana hiya allati tu'badu min dunillah. Yu'bad, ya, disembah. Apa yang disembah? Watan tadi. Berarti sifat, sifat daripada watan adalah disembah. Kalau tidak disembah, ya bukan watan namanya. Ada pohon, ada batu, ada patung, tapi tidak disembah, ya bukan watan. Ya, ada pun batu, pohon, halal. Ada pun patung tidak boleh, walaupun tidak disembah. Ya. Tidak boleh menjualnya, tidak boleh membelinya, tidak boleh memajangnya, walaupun tidak. Karena Nabi menyuruh patung-patung untuk dipenggal kepalanya agar seperti pohon, dan menyuruh kubur-kubur yang meninggi diratakan maksimal sejengkal. Boleh tinggi maksimal sejengkal. Qalulah, ucapan mereka tidak. As-sa'il wahid, yang bertanya satu. Lakinnahu lima kana indahu nasun ajabun nabiya sallallahu alaihi wasallam. Seperti di awal tadi kita singgung ya, yang ditanya oleh Nabi satu orang, tapi yang menjawab kabirami, ini boleh. Wala mani'a ayyakuna al-mujibu ghayra al-rasul, karena tidak tertutup kemungkinan bahwa yang menjawab ini bukan yang ditanya tadi. Ya, sama sekali. Karena ini sifatnya bukan pelajaran. Kalau sifatnya pelajaran, ngetes, maka yang tidak dites tidak boleh ditanya, tidak boleh menjawab. Ya, maka seorang alim, seorang ulama, seorang guru berhak bertanya persekulan, dan yang lain tidak boleh menjawab. Kalau pertanyaan itu adalah sifatnya imtihan, ngetes. Kalau pertanyaan istifham, betul-betul ustadznya ini, gurunya ini lupa, maka yang jawab ya siapa aja, ngingetin, ya. Jangan kamu yang ngingetin, yang ini aja kan muskin. Ngingetin ya siapa aja. Itu. Ya. Wa qawluhu 'ain, ucapan 'ain, al-'ain ismun lima ya'udu aw yataqarra, satu nama di mana satu keadaan di mana terulang, diulang-ulang kembali lagi, terulang-ulang. Wal 'audu bi makna ar-ruju', 'aud itu rujuk, sama pulang kembali, ya, diulang-ulang. Yang dimaksud, hal i'tada ahlul jahiliyyati ayyatu ila hadzal makan, apakah orang-orang jahiliyah itu berulang-ulang setiap tahun ke tempat tersebut, sebagaimana sebagian kaum muslimin mendatangi kubur-kubur tertentu itu di tanggal-tanggal tertentu, di bulan-bulan tertentu. Ya, maka menjadikan bulan, menjadikan tanggal sebagai ibadah khusus tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali berdasarkan dalil. Ya, ketika Lailatul Qadar itu memang di bulan dan tanggal khusus. Ya, Idul Fitri, Idul Adha, puasa Arafah. Ini memang di bulan dan tanggal yang khusus. Boleh, karena dihususkan oleh Nabi alaihi wasallam. Adapun yang tidak ada keterangan dari Nabi alaihi wasallam, tidak boleh kita menghususkan. Maka salat tahajud, baca Al-Qur'an, dan seterusnya kapan saja. Tidak boleh menentukan. Maka siapa yang menentukan, mari kita sholat tahajud berjamaah di masjid Al-Azhar misalnya, malam tahun baru, daripada niup trompet, daripada mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani, lebih baik kita mengikuti sunnah Nabi sholat tahajud. Ya, sholat tahajudnya sunnah Nabi, betul. Tapi ketika menentukan satu waktu, ya, dan ditentukan tempatnya, waktunya untuk berjamaah, ini bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat kecuali di bulan Ramadan. Nabi sholat tahajud berjamaah, dia mulai berjamaah itu hanya di bulan Ramadan. Kalau secara tempat dan waktu khusus. Adapun di luar Ramadan boleh berjamaah ketika tidak ditentukan tempat dan waktu khusus, spontan saja, tidak direncanakan. Ya, kalau direncanakan nanti malam 1 Januari kita dia mulai berjamaah, muhasabah acaranya ini di masjid Istiqlal, tidak boleh. Bid'ah. Tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Ini sebagaimana yang Nabi berdoa, ya, Allahumma la taj'al qabri watanan tu'bad, aidan tu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku ini sebagai aid, yang dikunjungi secara berulang-ulang, yang disembah. Ini Nabi memohon, Nabi berdoa. Dan anehnya, anehnya, kubur Nabi yang Nabi mohon kepada Allah jangan sampai dikunjungi berulang-ulang untuk disembah, hari ini kubur-kubur kiai tertentu didatangi secara a'in di bulan-bulan tertentu. Ya, padahal Nabi sendiri berlindung kepada Allah jangan sampai kuburnya dijadikan a'in. Akhirnya wa yastaqidu hadzal yawma 'idan wa illam yakun fihi watan. Ya, Nabi bertanya, apakah hari tertentu dijadikan 'id, dijadikan waktu untuk mengunjungi walaupun tidak ada berhala? Berarti ada dua sifat. Berarti ada dua sifat. Sifat berhala itu sendiri dan sifat kunjungan secara rutin. Ya, berhala musyrik, kunjungan secara rutin wasilah, sarana menuju kemusyrikan. Berarti musyrik hancurkan saraya, sarananya hancurkan pula. Maka lihat Nabi ketika menguasai Mekah, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi? Menghancurkan sarana-sarana kemusyrikan. Ya, ratusan berhala yang berdiri di sekitar Ka'bah dihancurkan oleh Nabi alaihi wasallam. Ya. Maka seandainya kita menguasai satu daerah dan di daerah itu ada simbol kemusyrikan, patung misalnya, pohon besar misalnya, batu besar misalnya yang disembah-sembah, maka harus dihancurkan. Harus dihancurkan. Sebelum menghancurkan tempat pelacuran, tempat perjudian, tempat khamar, ini dulu yang dihancurkan. Karena minum khamar, berjudi, melacur, masih ada harapan masuk surga. Tetapi orang yang syirik tidak ada harapan masuk surga. Seluruh amalnya habis. Ya. Mereka menjawab tidak. Fa sa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an amrayn. Di sini Nabi bertanya dua hal. An-syirki wa wasailihi. Beliau bertanya tentang syirik dan beliau bertanya tentang wasilahnya. Fasyirku hal kana fiha watan. Ya, berhala itu syirik. Wa wasailuhu hal kana fiha 'idun min a'yanihim. Pengulangan hari raya itu, ini wasilah. Kemudian terakhir, aufi binazrik. Laksanakan nazarmu. Ini fi'il amr. Mabniyun ala hadfi harfil 'illah al-ya. Ya, fi'il amr biasanya sukun, ya. Yajlisu, ijlis, yafra'u, yaqra', yaftahu, yaftah. Ini tidak. Aufi, tanpa sukun. Karena apa? Karena ada huruf illa. Ada huruf illa, huruf penyakit. Ya, ada tiga huruf penyakit. Ya, alif, wau, ya. Di mana fi'il ada tiga huruf ini, maka keluar dari sahih. Tidak sehat. Artinya beda dengan yang lain. Ya, kalau enggak ada kan enak. Qara'a yaqra'u iqra'. Fataha yaftahu iftah. Jalasa yajlisu ijlis. Enak. Ya, begitu ja'a yaji'u apa? Apa amarnya? Jih, ya, jauh. Karena ada huruf penyakit. Ya. Nah, itu yang belajar bahasa Arab. Perhatikan tiga huruf ini, alif, wawu, ya. Ya, ada pertanyaan, silakan. Sehubungan dengan nazar. Apa perbedaan nazar dengan sumpah? Sumpah kita tahu, demi Allah saya tidak mencuri. Sumpah nada, ya Allah, kalau aku lulus ujian aku akan berpuasa 3 hari. apa bedanya? Dan bisa dipahami. Ya, nazar yang ada iwat. Beda? Apa persamaannya? Apa persamaannya? Kifaratnya. Kifaratnya sama. Kalau kita sudah terlanjur bernazar seperti tadi, mau berjalan kaki ke Bandung, kemudian gak usah kita laksanakan karena itu bukan ibadah, hanya kita terlanjur nazar, maka apa sanksinya? Apa konsekuensinya? Nah, tiga saja. Sudah 10 fakir miskin dan puasa. Ya, tiga hari. Bagaimana kalau dia bertumpah? Ya, demi Allah. Demi Allah, saya tidak akan nonton lagi. Sumpah. Karena untuk membantu dirinya, ya, dia sudah tahu nonton itu tidak baik, ada haramnya, tapi sulit untuk meninggalkan, maka dia bersumpah. Sekali waktu dia nonton, melanggar, walaupun lupa, sama-sama mau lupa mau sengaja, bayar kifarat, sama kifarat. Ya, sumpah adalah sesuatu yang diucapkan di hadapan Allah atau disaksikan oleh manusia bisa untuk mengingatkan. Ya. Jadi perbuatan hati, qaulul qalbi, ya, ucapan hati. Ada perlintasan-lintasan saja, ya, enggak. Artinya sudah ucapkan, walaupun bibir tidak bergerak. Tapi hati antum mengatakan, ya Allah, demi Allah, saksikan ya Allah, aku bersumpah dengan namamu bahwa aku tidak akan nonton lagi di sana. Ya, jadi bukan lintasan. Ya. Itu yang ada iwatnya tadi kan, dan keinginan kan sekedar keinginan saja. Bulan depan mau sedekah, ada rencana ya, ternyata nggak sampai atau lupa, itu masalah beda kan. Keinginan artinya tidak dihadapkan kepada Allah, tidak disaksikan kepada Allah keinginan itu. Kalau nazar sumpah kan disaksikan, ya Allah saksikan ya Allah, aku wajibkan puasa seminggu kalau anakku lulus ujian nilainya bagus, tak kan beda. Ya. Misalnya tadi sumpah saya nggak akan nonton itu lagi, terus harus dia nonton, kamarnya dibayar atau kan sumpahnya masih tetap berjalan? Dan dia perbarui apa tidak? Ya, dia perbarui atau tidak? Kalau dia tidak perbarui ya sudah selesai. Ya. Kalau dia berbarui, ya saya bersumpah lagi ya Allah. Oh enggak, sudah terlanjur. Enggak jadi sumpah ya Allah ya, enggak bisa. Sudah terlanjur. Ya, kalau begitu ya buat apa kibarat? Buat apa kibarat? Sebelum melanggar, batalin. Batal ya Allah, enggak. Atau melanggar, ya. Enggak. Sekali bersumpah, sudah. Seumur hidup, ya, kecuali dia batasi dengan waktu. Ya, saya bersumpah tahun ini ya Allah tidak bisa. Kalau dia tidak batasi dengan waktu, ya berarti seumur hidup, ya, sampai dia melanggar atau tidak. Apakah dalam bernazar harus diucapkan melalui lisan atau cukup diniatkan di hati? Sudah kita bahas ya. Jadi hati pun sudah sah. Di hadapan Allah, karena nazar ini kan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Ya, adapun wasiat, wakaf ini di hadapan manusia. Kalau nazar di hadapan Allah, nggak ada yang tahu, cuma kita dengan Allah. Sah, ya. Artinya berlaku. Kalau sumpahnya dimarahi, Pak, tidak sempurna mawar, tidak berlaku. sumpah harus menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Hah? Tidak. Tidak sumpah namanya. Namanya sumpah menyebut nama Allah. Demi Allah. Demi Allah. Tidak menyebut nama Allah, menyebut nama lain, syirik. Demi matahari, demi bulan, demi Syekh Abdul Qadir Jailani, demi Rasulullah. Tidak boleh, syirik. Lebih baik sumpah bohong. Kan dosa besar sumpah bohong. Tapi lebih baik dengan nama Allah daripada sumpah benar, enggak bohong, tapi dengan nama selain Allah. Jibril, Mikail, Muhammad SAW, ya, dan seterusnya. Sumpahnya benar. Ini syirik. Kalau yang pertama tadi itu sah. Enggak boleh. Cukup demi Allah. Tidak boleh mensejajarkan Rasul dengan Allah. Atau Rasul hanya dibawa dalam hal ketaatan. Taatilah Allah dan Rasulnya. Cintailah Allah dan Rasulnya. Ya, tentang menyembah dan seterusnya tidak boleh. Sembah Allah dan Rasulnya syirik. Ya, demi Allah dan Rasulnya syirik. Demi Allah. Demi Allah. Ya. Bahkan masya Allahu wa syi'ta, enggak boleh. Ini semua karena Allah dan karena ini semua karena kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasul, enggak boleh. Nabi marah. Kan? Nah, boleh dengan tumma. Kemudian mohon dijelaskan tentang dipanjangkan umur dan ditambah rezeki. Apakah secara kuantitas ditambah jumlah umur dan rezekinya atau kualitas? Kualitas umur ini bahasa apa coba? Ya, yang mana kualitas itu kualitas orangnya, kualitas barang. Ya. Masa waktu pakai kualitas? Ya, maka bahasa yang kurang tepat. Ya, enggak. Jadi memang betul-betul tambah umurnya tadi kita sudah bahas. 60 tahun jadi 70 tahun. 70 tahun jadi 75 tahun. Suka-suka Allah. Betul-betul ditambah. Dan itu kehendak Allah. Artinya seseorang yang tidak ditulis oleh Allah umurnya 60, kalau menyambung silaturahim tambah jadi 70. Ada yang oleh Allah tulis umurnya 90 titik. Ya sudah. Dia nyambung silaturahim dan tetap 90. Gitu ya. Tentu kita tidak tahu siapa yang ditulis dengan beberapa kemungkinan, 2 kemungkinan, 3 kemungkinan, 50 kemungkinan atau 1 kemungkinan. Kita tidak tahu. Ya. Yang penting siapa yang ingin panjang umur silaturahim, yang ingin sembuh dari sakit apa? Sedekah. Ya. Ini kaum muslimin. Orang kafir ya enggak. Orang kafir ingin sembuh dari sakit, ya berobat. Ya, nah, kita selain berobat, boleh dengan sedekah dan sebagai keimanan kita kepada Allah. Secepatnya bukan hanya materi, ucapan yang baik. Oh ya, ucapan yang baik. Oh, tasbih, tahmid, sedekah dan itu setiap pagi, guys. Setiap pagi 300 berapa? 360 persendian kita jumlahnya harus disedekahkan. Dengan apa? Tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah dan seterusnya kebaikan sedekah dan semua itu bisa diganti dengan 2 rakaat salat duha. Ya, ini di antara keutamaan salat duha. Sekaligus membantah pendapat sebagian ulama yang mengatakan sholat duha tidak setiap hari, ya, hanya waktu-waktu tertentu. Ini Nabi mengatakan setiap pagi. Nabi mengatakan setiap pagi persendian kita harus disolatkan. Saya berjanji untuk tidak tidur larut malam, lalu saya melanggar. Apakah saya harus membayar kifarat? Iya, janji di hadapan Allah itulah nazar. Sumpah, ya. Kalau nazar kan mau melakukan, ini kan tidak, ya. Sumpah. kalau antum katakan demi Allah, demi engkau ya Allah, itu sumpah. Sekedar keinginan saja atau janji kepada orang lah. Ya deh, saya enggak ini lagi deh. Saya datang ke rumah antum enggak telat lagi deh. Enggak taunya telat, biar kifarat tidak. Enggak usah. Ya, yang bayar kifarat adalah janji di hadapan Allah, ya sumpah itu. Yang mana nih? Yang sakit. Hah? Oh, apa saja? Tergantung keperluan. Ada saudara kita miskin butuh uang, kita kasih uang, ya. Ada saudara kita yang butuh makanan, ya, kita kasih makanan. Misalnya seperti saudara-saudara kita di Jogja gempa, ya, kasih uang buat apa, belanja kemana bingung, makanan, ya. Gimana perlu, ya, dalam keadaan normal umumnya uang, karena dengan uang dia bisa beli apapun, ya. Sepertinya dulu saya pernah bernazar, tapi saya lupa. Ya udah lupa mohon. Ya, terangkat hukum karena tidur, pingsan, lupa, gila. Namanya lupa, ingat-ingat susah. Anu kali enggak boleh, lupa. Yang membayar kifarat itu yang dia ingat. Nazar apa, ya, atau sumpah apa, kemudian dilanggar. Kalau antum lupa, tahu melanggarnya di mana, ya? Saya lupa, tapi saya langgar kayaknya. Belum langgar apa? Ya. Jadi ya sudah, sudah lupa ya. Ada seorang dukun yang muktabar di kampung saya, lalu dia meninggal. Apa sikap saya menghadapi jenazah dukun? Kalau antum termasuk orang yang dipandang, dikenal orang-orang tikok berantum, ya, pemuka, jangan ikut menyolati, jangan ikut menyolati, termasuk yang meninggalkan utang, ahli maksiat, bunuh diri, matinya narkoba, zina. Tapi wajib disolati. Yang besar. Siapa yang menyolati? Teman dekatnya atau keluarganya. Adapun tokoh-tokoh yang terpandang, jangan. Sebagai bentuk hajat. Pada dari Nabi Alaihissalam, ya, tidak mau menyolati beberapa jenazah, ya, yang utang, bunuh diri. Tapi Nabi tidak melarang para sahabat. Bahkan Nabi mengatakan solati, aku nggak mau. Kalau haram, kalau nggak boleh disolati, tentu Nabi bilang jangan solati. Justru Nabi nyuruh, tapi Nabi nggak mau. Ya. Nah, dari sini keluar hukum bahwa orang yang mati dalam keadaan maksiat tapi dia muslim, mukmin, masih wajib disolati. Tapi jangan pokok. Ya. Ya, tokoh tidak harus dia pemimpin, tidak harus selebritis, ya. Tidak harus berilmu tinggi. Ya seperti orang melihat kita mengajar misalnya, ya, orang banyak bertanya kepada kita. Nah, seperti ini. Ya. Lebih jelasnya lagi, lebih baik disolati oleh keluarganya, ya, atau teman-teman dekatnya kalau keluarganya tidak. Intinya jangan sampai tidak disolati, karena mati wajib, ya. Maka kalau antum merasa apa tidak terlalu dekat atau bukan keluarga, enggak usah jelas. Mohon penjelasan tentang berlari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain. Ya, ini ucapan Umar. Ini ucapan Umar bin Khattab ketika beliau dikritik oleh sebagian sahabat. Kenapa Anda mau lari dari takdir Allah padahal kita terjangkit tahun atau tidak di Syam, Palestina, itu kan takdir. Kenapa kita pulang? Kenapa kita batalkan untuk masuk ke Syam? Nah, Umar menjawab, ya, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Gini. Sekarang begini, saya sakit. Ya. Apakah sakit saya ini akhirnya mati atau sembuh? Dua-duanya takdir. Akhirnya saya mati takdir, akhirnya saya sembuh takdir. Kalau disuruh milih, mending takdir yang mana? Yang mati apa yang sembuh? Yang sembuh. Makanya berubah. Kan gitu. Ya. Apakah saya akhirnya celaka atau selamat sampai tujuan? Dua-duanya takdir. Ya. Nah, maka kita disuruh daripada takdir celaka di jalan, mendingan selamat. Makanya hati-hati. Itu lampu merah jangan diterjang. Ya. Rem harus pakem dan seterusnya. Bagian dari usaha kita. Tidak boleh kita makan takdir. Ya, mau selamat, mau jatuh, mau tabrakan atau tidak kan takdir. Lalu seenak kita. Tidak. Ini ucapan. Ya, jadi semuanya takdir. Tidak ada yang keluar dari takdir. Apa? Ya, sering kita ketemu dengan orang. Oh yang sudah, kalau yang sudah iya, saya sudah ditakdirkan melarat selama 16 tahun di Jakarta ini. Nah, misalnya, apakah tahun ke-17 masih melarat? Oh, belum tahu kita, kan mungkin berubah. Nah, kemarin 16 tahun melarat ini tidak bisa dirubah, sudah berlalu. Kita tidak bisa mundur lagi. Tapi yang tahun ke-17, 18 dan seterusnya kita tidak tahu. Maka boleh berbicara takdir, ini takdir, ini takdir, boleh. Kalau sudah terjadi. Kalau sudah terjadi. Dan itu khusus takdir yang sifatnya kehendak Allah, yang sifatnya apa? Kauniyah. Yang syariah tidak buruk. Yang syariah tidak buruk. Berzina, minum khamr, berjudi, ninggalin sholat, tidak puasa Ramadan. Kita katakan takdir. Tadi pagi saya dengar azan subuh, tapi saya malas, saya tidur lagi, akhirnya kesiangan. Takdir. Ya. Tadi saya minum kompor, berjudi, mukul orang, takdir dan seterusnya. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, itu kan syariah. Yang boleh kita katakan ini takdir ini kauniyah. Ya, syariah harus menyesal. Maka wajib bagi kita menyesal setelah berzina, minum khamr, berjudi, tidak sholat, tidak puasa. Tetapi tidak boleh menyesal setelah kita di PHK, bangkrut, miskin, sakit. Tidak boleh menyesali nasib ini. Yang boleh kita sesali adalah pelanggaran syariah. Adapun takdir kauniyah yang buruk menimpa kita, tidak boleh kita sesal. Menyesali nasib berarti tidak ridho kepada Allah. Tidak sabar. Ya, menolak takdir tidak boleh. Ya, apa salah saya, apa dosa saya tidak boleh. Allah tidak boleh ditanya. Allah tidak boleh ditanya. Allah yang akan bertanya kepada kita. Kenapa engkau tidak sholat? Kenapa engkau berzina? Kenapa engkau minum khamr? Allah tidak boleh ditanya. Kenapa engkau takdirkan aku miskin ya Allah, sedangkan dia yang maksiat malah kaya? Yang tidak boleh. Tidak boleh. Ya, karena Allah adalah Maha berkehendak. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terlaksana. Apa yang tidak terlaksana berarti itu bukan. Apakah kalau bersumpah itu harus mengucapkan nama Allah? Bagaimana dengan ucapan orang yang bersumpah bahwa sifat Allah misalnya ini berjanji dinisbatkan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah, ya, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, demi Al-Malik, demi Al-Qudus boleh, ya, walaupun tidak disebut Allah, ya, demi Rabbul Ka'bah boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan bolehnya bersumpah dengan Al-Quran, demi Al-Quran, bukan menaruh Al-Quran di atas kepala, bukan, tapi dengan lafaz Al-Quran, ya, di sebagian ulama, karena tidak bisa tidak dipisahkan antara Allah dengan Al-Quran. Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran bukan benda makhluk, bukan, ya, saya maksud bukan mushafnya, mushafnya tentu makhluk, ya, karena Al-Quran itu adalah Allah itu sendiri, firman-Nya kan bagian dari Allah, yaitu firman Allah. Nah, berarti wajah Allah, telapak kaki Allah, ya, sebagian ulama membolehkan. Okay. Yang tidak boleh, yang di luar Allah, makhluk, Jibril, Mikail, Rasulullah, ya, Ka'bah, Ars, tidak boleh. Apalagi di bawah. Ya, satu lagi. Enggak tahu isinya menjelaskan tentang kun fayakun, tafsir dari ayat kun fayakun gitu. Judulnya doang, isinya apa? Menjual ayat Allah yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi yang dengan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, lalu mendapat bayaran besar, diridhoi oleh raja, oleh penguasa, karena menghalalkan yang haram. Itu namanya menjual ayat. Ya. Adapun yang antum tanyakan kun fayakun isinya apa itu, ceritanya itu bohong, ya itulah kebohongan. Bagaimana kebohongan judulnya kun fayakun? Bagaimana kebohongan judulnya ayat Al-Qur'an? Ya. Ini menipu kaum muslimin. Ya. Allah. Ya. Kita akhiri. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mau ke rumah kapan? Mau rumah kapan? Mau nginep rumah? Nazar puasa dan kami selama satu bulan. Kita sekarang.